إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بهداهم إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari rahmat Allah kepada hambanya kaum mukminin, Allah larang mereka dari segala bentuk kerusakan. Allah larang mereka dari segala bentuk kejelekan yang akan merugikan mereka, bahkan mencelakakan mereka di dunia maupun akhiratnya. Salah satu dari larangan Allah tersebut yang Syekhul Islam rahimahullah sebutkan termasuk larangan terbesar yang begitu banyak celaan dan ancaman adab murka Allah kepada pelakunya setelah dosa kekufuran dan kemusyrikan adalah kemaksiatan riba. Dosa riba Allah sebutkan dalam Al-Baqarah 275. Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathuhu asy-syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba tidaklah mereka bangkit di hari kiamat kelak, ketika mereka bangkit dari kuburnya, mereka bangkit seperti orang yang dirasuki oleh syaitan, seperti orang gila, tidak waras. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai' wa harrama ar-riba. Hal itu mereka bangkit demikian karena mereka menyatakan ketika hidup di dunia bahwasanya jual beli itu sama dengan riba, tiada beda. Padahal kata Allah, Allah menghalalkan jual beli, ma'ruf, transaksi jual beli yang dilakukan oleh manusia. Tetapi riba itu Allah haramkan. Sebagaimana akal dan logika mereka terbalik, menghalalkan yang Allah haramkan riba, maka demikian pula mereka Allah balik jiwanya sehingga bangkit seperti orang kesurupan. Waliyadu billah. Faman ja'ahu mau'idhatun min rabbihi fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah. Yang telah sampai kepadanya peringatan Allah ini sehingga dia berhenti, bertobat dari muamalah ribanya, maka baginya yang telah lalu Allah ampuni urusannya kepada Allah. Tetapi wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang masih kembali melakukan riba setelah terdengar olehnya mau'idhah ini ancaman Allah, maka merekalah penghuni neraka. Allah katakan kekal mereka di dalamnya. Wa'iyadu billah. Dosa yang begitu besar, murka Allah begitu besar kepada pelakunya, sehingga di ayat 279 Al-Baqarah Allah katakan bagi mereka yang tetap menjalankan riba, tetap bermuamalah dengan riba, tidak mau bertobat, tidak mau berhenti dan meninggalkannya, Allah katakan fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallah wa rasulih. Umumkan bahwa dengan itu berarti dia telah mengumandangkan perang dengan Allah dan Rasulnya, perang dengan Sang Khalik, pencipta kita, bahkan semua jagat raya ini dan alam semesta ini. Apa jadinya seorang manusia yang kecil perang dengan penciptanya? Apa yang akan terjadi pada dirinya jika dia telah mengumumkan perang dengan Al-Khaliq Rabbul Alamin, pencipta dan penguasa di alam semesta ini? Tiada lain yang dia dapati adalah kehancuran, kebinasaan sebinasa-binasanya. Nas'alullahal afiyah wassalam. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, besarnya dosa riba pula Rasulullah SAW sebutkan di Bukhari Muslim, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian 7 dosa yang sangat membinasakan kalian, sangat menghancurkan dunia dan akhirat kalian. Asyirku billah, yang pertama syirik, menyekutukan Allah dengan yang lain. Yang kedua sihir, praktek-praktek perdukunan. Waqatlun nafsil lati haramallahu illa bilhaq, yang ketiga membunuh jiwa yang Allah haramkan tanpa hak, dia membunuh jiwa tersebut. Wa aklur riba, yang keempat adalah mereka memakan riba, menjalani dan melakukan muamalah-muamalah riba. Wa aklu malal yatim, yang kelima memakan dan mengambil harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz za'f, lari, yang keenam dari peperangan, meninggalkan kaum muslimin. Wa qadfil muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan yang ketujuh menuduh wanita mukminah yang menjaga kehormatan dan harga dirinya, menuduhnya dengan perbuatan-perbuatan keji tanpa bukti. 7 dosa ini Rasulullah sebutkan mubiqat, karena masing-masingnya dari 7 ini betul-betul akan membinasakan orangnya, menghancurkan dia di dunia dan akhiratnya. Salah satunya adalah riba. Di Bukhari Muslim pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katiba. Allah melaknat, laknat Allah berarti hamba itu diusir jauh dari rahmatnya. Manusia sangat butuh terhadap rahmat Allah, kasih sayangnya. Jika tidak, maka tidak ada lagi baginya melainkan kehancuran dan kesengsaraan hakiki, kerugian besar dunia dan akhiratnya. Allah laknat pemakan riba yang mendapat harta dari cara-cara riba. Begitu pula Allah laknat orang yang mewakilinya sebagai wakil, sebagai orang perantara yang membantu proses terjadinya riba tersebut. Begitu pula Allah laknat saksinya jika dalam muamalah riba itu ada saksi. Begitu pula penulisnya, juru tulisnya yang menulis dan mencatat muamalah riba yang terjadi. Setiap orang yang punya andil untuk terjadinya riba, maka dia terkena laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadu billah. Ibadallah, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam riwayat Tabrani dari hadith Abdullah ibn Salam radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna abwaab ar-riba 72 huba adnahu kalladhi yati ummuhu fil islam. Pintu-pintu riba ada 72 pintu, semuanya adalah dosa. Dari 72 pintu riba, yang paling rendahnya dosa riba, yang paling ringannya sama dosanya seperti seorang anak yang menzinai ibu kandungnya sendiri, padahal itu dosa yang begitu kejinya. Tentunya setiap orang, terutama seorang muslim, akan mengingkari, akan mencela pelakunya, dan akan mengecam besar bagaimana anak itu terkutuk, bagaimana anak itu durhaka besar sehingga tega berhubungan dengan ibu kandungnya yang melahirkan dia. Itu dosa paling ringan, sama dengan dosa riba yang paling ringan. Bagaimana dengan riba-riba yang lain yang tentunya dosanya lebih besar, tentunya murka Allah kepada pelakunya lebih besar pula. Semoga Allah melindungi kita dari yang semua itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ijma' kesepakatan kaum muslimin dan para ulama Islam semenjak dahulu, karenanya mereka ijma' sepakat bahwa riba adalah perbuatan haram. Bahkan bukan sekedar haram, perbuatan haram termasuk yang paling besar di dalam Islam setelah kekufuran dan kemusyrikan kepada Allah. Walaupun demikian, ironisnya masih saja kita mendapati banyak muamalah-muamalah riba di masyarakat kita. Ironisnya masih saja cara-cara riba dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Hadaumullah, semoga Allah beri mereka hidayah, semoga Allah beri mereka taufik untuk segera bertobat kepadanya. Karena jika tidak, dia telah mengumandangkan perang dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Dosa yang begitu besar ternyata disepelekan oleh banyak orang. Kemaksiatan yang begitu keji, riba, masih saja dianggap sepele, dianggap gampang, sehingga terus saja dilakukan oleh mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, begitu banyak praktek-praktek riba yang dilakukan oleh manusia ini. Antara lain seperti riba jahiliyah. Orang berhutang kepada orang lain dengan nominal tertentu, taruhlah itu 1 juta, dengan perjanjian dibayar lunas seminggu. Ternyata setelah jatuh tempo seminggu, dia belum mampu untuk membayarnya. Si pemilik harta yang menghutangi mengatakan, kamu bayar sekarang atau aku beri tempo lagi mundur 1 minggu, tetapi dengan bunga yang bertambah menjadi 1.200.000 rupiah. Muamalah seperti ini, rentenir dan yang semisalnya masih banyak terjadi di tengah masyarakat kita. Riba, dosa besar yang Allah ancam pelakunya, begitu berat di dalam ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk riba pula ketika seseorang menjual cek mundur atau gironya kepada orang lain dengan harga yang lebih murah. Anda memiliki giro karena Anda jual beli. Dalam giro Anda tercatat harta tersebut nilainya 10 juta. Karena Anda sekarang butuh uang, sementara giro baru bisa dicairkan sebulan ke belakang. Anda sekarang butuh uang karena satu dan lain sebab. Anda jual giro yang nilainya 10 juta ini dengan harga 8 juta atau 9 juta, kurang atau lebih. Cash Anda dapat di harga sekian. Ini riba. Karena Anda jual beli harta dengan nilai yang berbeda, 10 juta Anda jual dengan nilai 8 atau 9 juta. Riba, dosa yang begitu besar. Termasuk riba pula ketika seseorang menjual barang yang tidak dia jual, menjual barang kepada orang yang menginginkannya dengan nilai lebih, dibungkus sedemikian rupa tampak seakan-akan itu jual beli, padahal itu akal-akalan manusia. Dan itu banyak dilakukan oleh sebagian orang. Anda butuh kulkas, Anda mungkin butuh handphone dan yang semisalnya. Anda datang kepada fulan, si A, saya butuh ini, saya gak punya uang. Diajak mungkin Anda ke toko yang menjual barang tersebut yang Anda butuhkan. Nih, kamu tahu harga kulkas ini 5 juta, saya beli. Kamu beli dari saya, kamu bayar dengan cicilan nanti jatuhnya 7 juta rupiah. Atau kurang daripada itu. Yang jelas dengan nilai yang berbeda dengan harga yang ada di toko tersebut. Ini akal-akalan manusia. Satu, dia bukan penjual kulkas, si A. Yang kedua, apa bedanya gambaran seperti ini dengan Anda meminjamkan kenyataannya, sama dengan Anda meminjamkan kepada pembeli ini 5 juta untuk kemudian Anda meminta kembalian 7 juta kepadanya. Sama, tetapi akal-akalan manusia untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang haram, riba. Muamalah yang dikutuk dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula, mirip dengan ini, orang berjualan hanya dengan gambar semata. Dia masuk ke instansi, dia masuk ke toko, sekolah atau yang semisalnya, perkantoran. Dia tunjukkan, Anda butuh apa? Magic chair? Anda butuh apa? Kulkas? Ini gambarnya, ini mereknya, ini sifat-sifat barang tersebut, ini kriterianya. Harganya sekian, tercatat. Kemudian, jika setuju Anda beli, Anda bayar kepada si penjual palsu ini dengan nilai yang lebih tinggi. Sama, ini adalah bentuk riba yang dibungkus sedemikian rupa agar tampak sebagai jual beli, padahal itu riba. Serupa dengan itu pula yang dilakukan orang yang disebut dengan bentuk leasing. Anda butuh mobil, ada bentuk motor roda dua atau semisalnya. Anda datang ke finance tertentu, saya butuh mobil ini, motor ini, berapa harganya? Di dealer 100 juta, oke. Anda beli, kemudian dibayar oleh finance tersebut. Anda membayar bayaran dengan bunga cicilan kepada finance tertentu dengan nilai yang jauh lebih mahal, 110 juta atau mungkin lebih dari itu. Riba. Demikian pula praktek riba yang terjadi di masyarakat kita. Kartu-kartu kredit, dia dapati harta pinjaman dari bank tertentu 100 juta atau mungkin 50 juta, kurang atau lebih. Kemudian dalam jangka waktu tempo tertentu, dia bayar kredit tersebut dia angsur kepada bank yang bersangkutan dengan nilai lebih bunga yang mereka sebutkan. Ini semua riba, wahai ibadallah kaum muslimin. Berhati-hatilah dari dosa yang begitu besar yang Allah subhanahu wa ta'ala ancam pelakunya kekal abadi di neraka. Jangan kita tergiur dengan keuntungan sesaat. Jangan kita tertipu dengan godaan duniawi tanpa ringan, tanpa itu menyenangkan dan menguntungkan kita. Tetapi kenyataannya syariat agama kita melarang keras perbuatan yang semacam itu. Ingatlah orangnya berperang dengan Allah. Ingatlah pelakunya dilaknat oleh Allah. Ingatlah dosa yang paling ringannya sama seperti seorang anak yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Perbuatan keji yang sangat keji. Nas'alullah al-afiyah wa salama. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah. Innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ibadallah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya cintai, di akhir zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan salah satu perbuatan umat-umat yang belakangan adalah mereka melakukan perbuatan haram, kemaksiatan, namun mereka kemas dan mereka rubah namanya dengan nama-nama lain yang indah. Terkesan itu bukan dosa, terkesan itu bukan kemaksiatan, dan itu perbuatan orang-orang yang belakangan, yang tipis imannya kepada Allah, sehingga mereka meminum minuman khamr, minuman yang memabukkan, tapi tidak mereka namakan itu sebagai minuman keras, tidak mereka namakan itu sebagai khamr, mereka namakan minuman penghangat suasana. Ini minuman untuk mengakrabkan hubungan antara satu dengan yang lain. Dikemas seindah mungkin. Begitu pula sama riba, mereka kemas dengan kata-kata yang indah, dibungkus dengan slogan yang menggiurkan. Ini bukan riba, tetapi ini bunga yang kalian dapati kalau kalian menabung, yang kalian dapati kalau kalian mendapat pinjaman dan seterusnya. Terkadang pula mereka namakan perbuatan dan muamalah riba ini dengan bahasa sedang disekolahkan. Kemana ini BPKB-nya? Kemana surat-surat rumah Anda, tanah Anda? Saya sekolahkan supaya pintar. Maknanya dia menggadaikannya untuk mendapat pinjaman harta dan dia kembalikan dengan jumlah yang lebih mahal, riba. Tapi dia namakan itu sekolahan. Masya Allah. Demikian mereka mengemas, demikian mereka membungkus perbuatan haram yang dilaknat oleh Allah, dikekal abadikan di neraka. Perbuatan yang begitu besar dosanya dengan slogan nama-nama yang indah. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, tinggalkan kemaksiatan, tinggalkan dosa. Jika kita telah sadar dan tahu perbuatan itu dilarang dan dicela oleh Allah dan Rasulnya, agar kita selamat di dunia dan di kubur kita serta di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dan kaum muslimin dari segala perbuatan yang dilaknat oleh Allah, dari segala perbuatan yang mengundang murka Allah dan azab yang begitu pedih bagi pelakunya. Amin rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun wa na'udzu bika min syarri masta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun. Allahumma aslih lana wulata umurina, Allahumma warzuqhum bitanatan salihatu inuhum ala ta'atik, Allahumma warzuqhum, Allahumma waj'alhum rahmatan lil bilali wal ibad birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma man arada bina su'an aw syarran fashilhu bi nafsi waruda kaidahu fi nahri innaka qawiyyun azizun dhu intiqam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.